Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Sayangku dengan cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Karena cinta.